panggita pasal 10 sasio. Naupu etu, aku nangepe vamba, eva suaran tau dea damu nonguri ara suruga, nongare, nongare. Nyuli ira. Doyamu alat-alam, sabarat ia mu terungka kesalahan kita. Ia mu alat-alam tunabete buka kudungi. Hari tunakuasa, doyamu ia, sabarat umabutusimu, anua padenakori. Nisuku namo besi bajinga etu tonon pakaja dunia ante pokain guna no gau sala. Nipesaba namo besi etu sabana ia tonon patesi batua-batua nu alatala. Pade nu ngare bomo tau dea etu. Kola mo alatala. Sabana gau aku mu palaku mata etu. No semua sampai rita sae-saena. Dari aku kuopuna. Pade rumpulu bapatamba ato tua. Pada patambah anu tona tubuh na itu neka dede membasomba alatala to neka toko ripeka toko magauna ira nanguli. Amin. Toya mu alatala. Naupu itu naria suara ngaripeka toko magau itu nanguli. Umba komi batua alatala pura-pura. Toya mo kue alatala ta. Toya mo ia. Komi to ne kau rijaina. Nabelo katau to na ede katubuna, nabelo katau to na langa katubuna. Nauku etu, aku na ngepe eva bamban tau dea no bo, eva sonu e bete, pada eva moli guntu bete, no ngare mo ira. Tuna mo alatala, sabana mo kawenta mo kue alatala, umiliku na kuasa. Kamae mo kita mungare ande magamba-gamba, kamae mo kita mentoya, pade mumbabila kabete kuasana. Sabana narata mo eong konika anabimba. Boti besi nasadia mo ranika. Ia ni baik kapake abula to nalusuna, to nengkila ponagasara pakena. Pakea nalusu etu, nomba gambara pokaingu na noa, to nipovia to dea topom para saya. Naupu etu, nanguli mo malaika etu ka aku. Tulisi mo ei, nabelo pu mo tau-tau to ni gaga malauri posusan ponika ana bimba itu. Pade nyuli na vo umo. Tesa-tesa ei, tesa alatala to nakono. Sanggana ngepe pantesa itu, neka dedemo aku samperitana ringayo malaika itu ala membasomba ia. Tapi nanguli mo ia ka aku. Nee, nee iko membasomba aku. Pesomba mo alatala. Sabana aku ei aga samba abatuanu alatala nasimbayu eva iko bo nasimbayu eva roa-roamu topom para saya to batena numpang aku Yesus mo pue ira. Sabana isi tonapok ponanggari tesa toni pasimbayu nabi-nabi nu alatala etu mo mempakanoto Yesus mo pue. Naupu etu aku nanggita suruga na tibea pada riara suruga nikita ku songu jara bula. Tope savi jara etu nosangaka tona tutu bona kono. Ia nombabutusi parakara bono sipatesi antena noa. Mata nana jela eva jela nu apu pada ribalengana na dea songo magau. Rikorona na ria sanga nitulisi tapi aga iam boto nangginjani sanga itu. Majun doa itu nipasuana na titome riara lei. Pada ia nidae, tesa nualatala. Tantara-tantara suruga, nantuki ia, antene savi jara bula pura. Pakea ira nipobia ngari kae na lusu, tona bula bonagasa. Pada ngari nganga tope savi jara itu, ne subu samata guma tona tajana. Ante guma itu, ia kana membadagi pura-pura tau, riara dunia tona ngeva ia. Pada ia kana memparenta ira, ante karosona tona simbayu eva karoso lembau ase. Ia kana mempope subu raurara alatala tona jaam puu mempakaropu tau-tau na jadi balina na simbayu eva tau nomba longgo-longgo pakau ya buah anggur ripeto pompea anggur. Ribajuna bori timpuna na ria nitulisi sangana ivei. Magau nu pura-pura magau, pue nu pura-pura pue. Naupu etu, aku nanggita samba malaika nekang gore rimata eo. no ngare mo ia ante suara na manggampu. Nopo kio pura-pura tonji tonembua rilai rava. Nyulina. Kamai mo komi pura-pura. Manggoni ni po susa bete toni takasadia alatala. Kamai mo ala komi mamala manggoni isi magau-magau botadulako-tadulako. Pada isi tantara-tantara tonadia. Kamai mo komi manggoni isi to tesati jara bo isi jara ira. Pada isi manusia pura-pura. Na belo ka batua, na belo ka madika, na belo ka tau tonalanga katuguna, na belo ka tau tonaede katuguna. Naupu etu, aku nanggita binata tonajaa etu, bo magau-magau ngari dunia, ante tantara-tantarana, na siromu ala musibali katopesavi jarabula bo tantara-tantarana. Tapi binata najaa, ni soko sanggani ante nabi topodava, tonompo via tandai-tandai nipo guma ante kuasa ni vai binata etu ka ia. Ante tandai-tandai etu, ira nombabagiu tau-tau toni mere ante tandai binata na jaa pade tonomba somba pinoitona. Ira rombaan ni soko pade ni tajaka ngatubu riarantasi apu tona jela ante vatu-vatu na jela. Naupu etu, pura-pura tantara etu, nipatesi ante guma, tone suvung gariara nganga topesavi jarabula etu. Pade narata mo tonji-tonji nanggoni, isi watabakuntau tona mate etu, sampe na basa-basa.